Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahimahullah ta'ala babu tayammum. At-tayammum fil lughah al-qasd. Bab tentang masalah tayammum. Tayammum secara bahasa maknanya ada al-qasd. Yaqulu tayammamtu asy-syai'a yakni qasadtuhu. Ini al-qasd, tujuan atau maksud. Tayammamtu syai' maknanya adalah qasadtuhu. Ini tujuan pada sesuatu. Nah. Wa fi syar'i mashal wajhi wal yadain min as-sa'idi at-tayyibi badalan an taharatil ma'i 'inda ta'azzur istimalihi. Menurut pemahaman atau makna syari' makna tayamum adalah mengusap wajah dan kedua telapak tangan ya, dari as-sa'id at-tayyib. Makna as-sa'id adalah seluruh permukaan bumi ini dinamakan sa'id secara umum ya, mau tanah atau dalam bentuk pasir atau dalam bentuk batuan dan sebagainya, itu dinamakan sa'id. Satu yang muncul di muka bumi ya, permukaan bumi itu namanya sa'id. Secara khusus bimana at-turab ya. Secara khusus bimana at-turab, tanah. Nah. Mengusap wajah dan kedua telapak tangan dari tanah atau permukaan bumi yang baik sebagai pengganti taharatil ma, bersuci dari air dengan air. Indat ta'adzuri isti'malihi, ketika ya, adanya uzur untuk menggunakan air. Uzur tersebut bisa karena tidak adanya air atau adanya sesuatu yang menyebabkan dia tercegah dari menggunakan air. Ya, seperti sakit ya dan sebagainya. Atau tidak adanya air, dia tidak mendapatkan air. Wa huwa min khasa'isi hadhil ummah, dan ini merupakan kekhususan umat ini. Disyaratkannya tayamum merupakan kekhususan umat ini. Syara'ahullahu laha takmilan li diniha. Allah Subhanahu wa taala syariatkan tayamum ya, sebagai bentuk penyempurnaan terhadap agama ini. Wa rahmatan biha, dan sebagai bentuk rahmat terhadap umat ini. Wa ihsanan ilaiha, falillahil hamdu rabbul alamin, dan sebagai bentuk ihsan perbuatan baik Allah Subhanahu wa taala terhadap umat ini. Kemudian beliau membawakan hadis-hadis berkaitan dengan masalah tayamum. Al-hadisul awal, hadis yang pertama, qala rahimahullah taala wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Imran bin Husain bin Ubaid al-Khuzai radhiyallahu anhu aslama ama Khaybar, beliau masuk Islam pada tahun terjadinya pertempuran Khaybar ya. Khaybar melawan Yahudi. Wa kana Sa'ibar Rayah Khuza'ah amal fathi. Beliau adalah orang yang membawa bendera dari Bani Khuza'ah ketika amul fathi, masa pembukaan kota Mekah. Min fuqahi sahabah wa fudala'ihim, termasuk sahabat yang faqih, diantara sahabat yang faqih dan memiliki keutamaan. Basahu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ila al-Basrah li'allima ahlahu Umar bin Khattab pernah mengutus beliau ke Basrah untuk mengajar penduduknya, mengajari penduduknya tentang agama. Wa mata fiha sana isnataini wa khamsin, meninggal pada tahun 52 Hijriah. Naam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan. Beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada seorang laki-laki mu'tazilan, lam yusalli fil qaum. Ini melihat, Nabi melihat seorang laki-laki bersendirian, duduk sendiri, tidak ikut sholat berjamaah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya fulan, ma mana'aka an tusalli fil qaumi. Wahai fulan, ya, fulan sebutan seseorang, ya. Biasanya hai apa ya kalau bahasa Indonesia. Yang seperti umum lah. Wahai fulan, ya gitu. Kalau perempuan fulanah. Tidak disebutkan namanya siapa di sini. Apa yang menghalangimu untuk tidak melakukan sholat berjamaah bersama yang lainnya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala afan, faqala ya Rasulullah, asobatsni janabatun wala ma'a. Kata laki-laki tersebut, wahai Rasulullah, aku terkena janabah. Ini memiliki apa, junub, habis junub, ya. Wala ma, dan tidak ada air yang bisa digunakan untuk mandi. Qala alaika bisu'id fa innahu yakfika. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya engkau menggunakan as-su'id, tanah, ya, atau sesuatu yang ada di muka bumi ini. Fa innahu yakfika, maka sungguhnya tanah tersebut mencukupimu dari air. Hadis sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala min qisatin tawilah rawaha Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Hadis ini merupakan hadis yang awalnya memiliki kisah yang sangat panjang, ya. Yang kemudian Imam Bukhari menyebutkan atau Imam Ibnu Qudamah menyebutkan potongannya saja. Dan dalamnya ada ucapan beliau, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla shalatal fajri bi ashabihi fi safar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh bersama para sahabatnya ketika safar. Fara'a rajulan mu'tazilan 'anil jama'ah. Maka beliau melihat seorang laki-laki bersendirian, ya, tidak ikut salat jamaah. Fasa'alahu, maka beliau bertanya, malladhi mana'ahu anis sholati fil jama'ah, apa yang menghalangimu untuk ikut melaksanakan sholat jama'ah. Fa'akhbarahu bi'anahu qad asobathu janabah, maka dia mengabarkan bahwasanya dia terkena janabah, ya, sedang junub. Walam yajid ma'an yagtasilu bihi falam yusalli, sehingga dan dia tidak mendapati air yang bisa digunakan untuk mandi, maka dia pun tidak sholat. Wala allahu dhanna anna tayammum lam yasluh lil junub. Sepertinya dia menyangka bahwasannya tayammum ini, tayammum itu tidak bisa digunakan untuk orang yang junub. Dia menyangka tayammum itu khusus untuk wudu saja, pengganti air. Ketika kita mau wudu, ya, misalkan enggak ada air, tayammum. Dia menyangka kalau untuk menghilangkan hadas besar tidak bisa. Dia menganggapnya seperti itu. Fa'amarahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayatayammama wa akhbarahu anna dzalika yughnihi 'anil ma madama 'adiman lahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk bertayamum dan mengabarkannya bahwasanya tayamum telah mencukupinya, ya, ketika air memang tidak ada, tidak ditemukan. Fatayammama ar-rajulu wa shala, maka laki-laki tersebut itu pun bertayamum dan sholat. Thumma saro an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fashtaka ilahi an-nasa min al-atosh. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan dalam keadaan manusia mengeluh kepadanya tentang kehausan. Haus, enggak ada air, ya. Fa arsala man yatlubu al-ma fahdaru al-ma fanudiya fil-nas fasharibu wasuqu. Maka diutuslah orang untuk mencari air, maka orang tersebut pun berhasil mendapatkan air. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil manusia untuk minum dan memberi minum hewan-hewan tunggangan. Wa kana akhiru dhalika an a'ta ar-rajula alladhi asabathu al-janabah ina'an min ma'in. Dan orang yang diberikan air yang terakhir adalah laki-laki tadi yang terkena janabah, yang sedang junub. Diberikan padanya air satu ember. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idhab fa'frigu alaik." Pergilah mandi dengan air ini. Siramkan, hanya siram dirimu dengan air ini. Ini mandi dengan menggunakan air ini. Maka faedah dari hadis ini, anna safar la yusqitu salatal jamaah. Bahwasanya safar itu tidak kemudian menjatuhkan ya seseorang dari melaksanakan salat jamaah. Nah, ya, ketika dimungkinkan mengerjakan salat jamaah, hendaknya dia melaksanakan salat jamaah. Jangan karena gagal safar dia tidak melaksanakan salat jamaah. Asalnya soalu manitazala al-jamaah an sababi itizalihi. Pertanyaan tentang orang yang menyendiri dari jamaah. Kenapa dia menyendiri? Ya, kenapa dia menyendiri? Seperti itu. Ini menunjukkan perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai ra'in, pemimpin, beliau melihat kok ada orang yang lain salat jamaah kok dia tidak. Nah. Kemudian asalisa jawaz at-tayamum anil janabah idza lam yajid al-ma'a. Bolehnya bertayamum ya ketika seseorang terkena hadas besar, janabah, junub, jika tidak didapati air. Rabi'ah anna tayamum yujzi'u anil ma wa yaqumu maqamahu fi kulli sya'in hatta yajidal ma. Bahasa tayamum telah menggantikan atau telah mencukupi dari air, jadi menggantikan posisi air ya. Dan menduduki kedudukan seperti seorang yang bersuci mandi dengan air. Ini menduduki kedudukan seperti air ketika berwudu atau ketika mandi. Fi kulli syai'in, dari segala sisi. Hatta yajida al-ma'a, sampai dia mendapatkan air. Kemudian yang kelima, ana man tayamama li'adamil ma thumma wajadahu wajaba alaihi at-tahur bihi. Barang siapa yang bertayamum karena tidak ada air ya, kemudian dia mendapati air, wajib baginya untuk bersuci dengannya. Fa idza kana insan musafiran, seperti jika seorang dia musafir, masalan wa asabathu janabah, dan dia terkena junub. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya enggak mudah kan safar melewati as-sahra, gurun pasir, air, jangankan untuk mandi, untuk minum aja mungkin bisa jadi kekurangan. Orang misalkan sedang safar, kemudian dia junub, walam yajidil ma, dan tidak didapati air, fatayamama, maka dia bertayamum. Thumma wassala al-balad, kemudian dia sampai ke suatu negeri, ya, misalkan sampai ke negerinya, awajadal ma, atau menemukan air, qabla wusulihi, atau sebelum nyampe negerinya dia sudah nemu sumur misalkan, atau nemu sungai. wajib alaihi ayaktasila, wajib bagi dia untuk mandi. Paham ya? Apakah wajib bagi dia untuk mengulangi sholatnya? Hah? Tidak. Seorang misalkan kita nih sedang pikniklah ke gunung misalkan, tiba-tiba tidur, tilam, mimpi basah, waduh mau mandi gimana ini, nggak ada air, akhirnya mau sholat subuh atau jangan sholat subuh, misalkan sholat isya, dia tayamum, ya. Misalkan habis maghrib tiduran, tayamum, kemudian dia jalan, kadang-kadang di atas gunung ternyata ada telaga, gue nemu air ini. Maka tidak wajib bagi dia untuk mengulangi sholatnya. Ya, sebagaimana hadis, bagaimana hadis dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka mencari air, tapi nggak ketemu airnya, mereka bertayamum dan sholat. Kemudian menemukan air. Yang satu berwudu kembali kemudian sholat, mengulangi sholatnya. Yang satu tidak. Maka disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kejadian ini. Maka terhadap orang yang, terhadap orang yang tidak mengulangi sholatnya, beliau mengatakan asobat ka as sunnah atau asobat sunnah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau sesuai dengan sunnah. Adapun terhadap orang yang dia mengulangi sholatnya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan laka ajron, maka bagimu dua pahala, ya, karena dia telah berijtihad dan keliru dan istilahnya melakukan dua amalan, ya, amalan yang pertama sholat dengan menggunakan dengan tayamum, dia mendapatkan pahala, kemudian yang kedua dia berijtihad dan keliru ijtihadnya, orang yang keliru dalam ijtihad dia mendapatkan satu pahala kan, adapun engkau mendapatkan dua pahala. Yang benar adalah, yang tepat sesuai dengan sunnah adalah tidak mengulangi sholatnya. Adapun apakah misalkan orang yang junub tadi, ini kan kasusnya wudu ya, ya. Orang yang junub kemudian dia mendapatkan air, ya. Pertama, sholatnya tidak perlu diulangi. Sholatnya tidak perlu diulangi. Ini sepakat para ulama. Yang berbeda pendapat adalah apakah dia wajib mandi kembali? Apakah dia wajib mandi? Apa hadasnya telah terangkat? Faham ya? Apakah dia wajib mandi kembali? Ataukah hadasnya telah terangkat? Artinya dia nggak usah mandi lagi. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Wallahu a'lam bishawab, yang dirojikan oleh para ulama di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah wajib baginya untuk mandi. Wajib baginya untuk mandi, ya, ketika mendapatkan air. Di antara dalilnya adalah hadis ini, ya, wajib bagi mandi. Walaupun sholatnya tidak perlu diulangi, tetapi itu adalah udzur ketika dia memang tidak mendapatkan air. Ya. Tetapi kata para ulama, hadasnya belum terangkat, hadas besarnya. Maka wajib bagi dia untuk tetap, ya, kemudian ketika mendapatkan air kembali mandi wajib. Nah, di antara dalilnya adalah hadis ini. Kemudian faedah yang keenam, yusru syari'atil islamiyah haitsu jaza liman udimal ma aytayama ma wisali hatta yajidal ma wala yu'idu as-shalah. Bagaimana mudahnya syariat ini, syariat Islam ini. Ketika syariat Islam ini membolehkan bagi orang yang tidak mendapat air, maka boleh bagi dia untuk tayamum dan sholat sampai dia mendapatkan air dan tidak perlu mengulangi sholatnya. Kemudian faedah yang terakhir, inayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ashabihi. Bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya. Nah, sampai sini paham insyaallah ya. Masalah tayamum sebagai pengganti dari mandi junub. Baik, kita lanjutkan ke al-hadis tsani, hadis yang kedua pada bab ini. Qala rahimahullah ta'ala an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Dari Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir bin Amir al-Ansi, maula Bani Makhzum, bekas budaknya Bani Makhzum, aslama qaliman, dia termasuk sahabat yang awal-awal masuk Islam. Wa azabahu al-musyrikuna ala islamihi. Dan beliau bahkan sekeluarga termasuk orang yang mendapatkan siksaan dari orang-orang musyrik karena keislaman beliau. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yamuru bihi wa huwa wa abuhu wa ummuhu yu'adzibuna bi Makkah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat, melewati beliau dalam keadaan Ammar bin Yasir, bapaknya dan ibunya sedang disiksa oleh kaum musyrikin di Mekah. Fayaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isbir ya ala Yasir, fa inna maw'idakum al-jannah. Sabar, wahai keluarga Yasir, sungguhnya tempat kalian adalah al-jannah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan Yasir dan keluarganya sebagai para penghuni al-jannah, surga. Dan ini juga ada faedah, ya, bagaimana sikap kita ketika ditimpa kelemahan untuk melawan musuh-musuh Islam, ya. Tidak kemudian nekat tanpa perhitungan, ya. Lawan saja sudah, mati syahid. Semua itu dengan pemikiran yang cerdas, yang tepat, maslahat, menimbang maslahat dan mafsadahnya, mana yang lebih besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat, bukan kabar, bukan dikabarkan itu keluarganya Yasir sedang disiksa, ya. Tetapi melihat sendiri disiksa, tetapi beliau dan para sahabat yang pada saat itu dalam keadaan lemah, tidak mungkin melawan orang-orang musyrikun. Tidak kemudian, sudahlah kita sikat aja, mati ya mati. Tapi mereka banyak, sudah gak apa-apa. Tidak seperti itu. Adanya perhitungan-perhitungan dalam perjuangan. Ya. Adanya perhitungan-perhitungan dalam perjuangan. Ketika lemah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isbir ya ala Yasir, sabar wahai keluarga Yasir. Seperti itu. Ya. Apakah Rasulullah takut? Tidak. Orang yang paling berani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah tidak bertawakal pada Allah? Orang yang paling bertawakal. Ya. Tetapi dengan keberanian beliau, dengan tawakalnya beliau tetap, ya, membuat perhitungan-perhitungan di dalam perjuangan. Nah, seperti itu. Qala, berkata Ammar bin Yasir, ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa'ajnabtu falam ajidil ma'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku pada suatu kebutuhan, suatu tujuan, ya, bersama kelompok pasukan. Kemudian aku pun junub. Aku pun junub ternyata, memiliki janabah, ya. Dan aku tidak dapati air. Fatamazzagtu fatamarragtu fi sa'idi kama tamarragu ad-dabah. Maka aku pun berguling-guling, ya, di tanah sebagaimana, ya, dabah hewan berguling-guling, ya. Karena mengira bahwasanya kaifiyah tayamum untuk orang yang junub itu seperti mandi. Kalau mandi kan air harus lantis. Nah, Beliau berpikir tayamum pun kalau untuk mandi sama. Akhirnya berguling-guling. Tsumma ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa zakartu lahu dzalika. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan kisah tersebut, kejadian tersebut. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama kana yakfika an taqula biyadaika hakadha. Sungguhnya cukup bagimu ya, untuk engkau an taqula, maksudnya mengatakan dengan tanganmu, bukan maksudnya bukan gitu, tapi maksudnya engkau lakukan dengan tanganmu seperti ini. Tsumma daraba biyadaihi al-ardh darbatan wahidatan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepukan tangannya ke tanah, ke bumi, satu tepukan. Tsumma masaha asy-syimala al-yamin wa dhahira kafaihi wajhahu. Kemudian beliau mengusap tangan kirinya di atas tangan kanan seperti itu, dan wa dhahira kafaihi, dan bagian atas, nah, kemudian bagian atas tangannya, telapak tangannya, afan bukan tangan, tangan di sini maksudnya telapak tangan, bukan kesini kesini, tayamum itu tidak kesini kesini, maksudnya al-yad di sini adalah al-kaf, karena ketika diitlakan makna tangan adalah telapak tangan. Nah, beliau mengusapkan bagian atas telapak tangannya, wajahu, dan wajah beliau. Nah, yuhadithu Amr bin Yasir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam arsalahu fi hajatin fi syariah fasara alaihi janabah. Amr menyebutkan hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus beliau untuk suatu keperluan bersama pasukan, kemudian beliau pun ketika diutus oleh Rasulullah beliau terkena junub, walam yakun ya'rifu kaifiyatu tayammum minha, dalam keadaan beliau tidak mengetahui tata cara tayamum. Fadona anak tayamum laha yastau'ibu jami'al badan kal iktisal bilma. Beliau menganggap bahwasanya tayamum untuk junub itu yani harus seperti mandi, jadi mengenakan atau terkenai seluruh badan dari debu tersebut, dari tanah tersebut. Fatamarrogo al ardi liashmal aturab jami'a jasadhi. Maka beliau pun berguling-guling ya, agar seluruh badannya terkena tanah. Ya. Fala maqadima ala nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbarahu bima sana'a liya'rifa akana sawaban ma fa'alahu am khata. Maka ketika beliau menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun mengabarkan apa yang beliau lakukan agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apakah yang dia lakukan itu benar atau salah. Fabayyana lahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam as-sawaba. Maka Nabi pun menjelaskan bagaimana cara tayamum untuk menghilangkan hadas besar yang benar. Wa anahu kana yakfihi ayadriba al-ardha biyadihi darbatan wahidan. Cukup baginya untuk ya meletakkan tangannya di tanah atau memukulkan tangannya ke tanah satu kali. Fayamsahu batina kafaihi al-yumna bishimalihi wa dhahira kafaihi wajhahu. Kemudian mengusapkan bagian dalam telapak tangannya yang kanan kepada tangan kirinya, dan mengusapkan bagian atas telapak tangannya dan mengusap wajahnya. Nah. Tuh, dan itu muka. Fawaidul hadis, faedah pada hadis ini, ba'su as-saraya linasyril Islam wa qitali a'daihi. Faedah dari hadis ini adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sebuah pasukan untuk menyebarkan Islam dan memerangi musuh-musuh Islam. Kemudian jawaz at-tasrih bima yustahya min zikrihi lil hajah. Boleh mengabarkan sesuatu dengan terang-terangan padahal perkaranya perkara yang mungkin malu kalau disebutkan ya, karena adanya suatu kebutuhan. Kemudian yang ketiga, jawazu at-tayamum minal janabah idza lam yajidil ma. Bolehnya tayamum ketika junub, ketika tidak didapati air. Kemudian ana kaifiyat at-tayamum minal janabah mislu kaifiyat at-tayamum anil hadatsil asghar. Tata cara tayamum untuk menghilangkan atau untuk janabah, untuk menghilangkan hadas besar, itu seperti tata cara tayamum untuk menghilangkan hadas kecil. Kecil. Fayadribu al-ardo bikafaihi dorbatan wahidatan. Ini dengan mengusapkan tangan ke tanah atau ke bumi. Mengusapkan dua telapak tangan. Ya, satu kali usapan. Satu kali tepukan. Misalnya gitu. Wayamsahu yadahu al-yusra ala batini kafihi al-yumna. Kemudian mengusap ya tangan yang kiri dengan menggunakan bagian dalam tangan yang kanan. Wa dhahira kafaihi wa wajhi, dan mengusap bagian atas ya, telapak tangan bagian atas, dan kemudian mengusap wajahnya. Kemudian yang kelima, anal mustahid idza ahtaha fi mahal ijtihad lam tajib alaihi al-i'adah. Seorang mujtahid jika dia keliru ketika melaksanakan ijtihadnya, tidak wajib baginya untuk mengulangi amalan yang salah tersebut. Kemudian di sini ada tanbih. Fi hadza hadis taqdimu masl yadain 'alal wajhi. Pada hadis tadi disebutkan mengusap tangan baru wajah, kan? Iya. Ini summa daraba biyadaihi al-ardha darbatan wahidan. Summa masa asyimal ala yamini wa dhahir kafai wa wajhahu. Pada hadis ini sebutkan mengusap tangan dulu baru wajah. Wa fi qawlihi ta'ala, adapun dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian, nah, darinya. Taqdimul masl waji al masl yadain. Pada surat Al-Maidah ayat 6, lebih dahulukan mengusap wajah atas dua telapak tangan. Fa taqaddamu masl wajhi ala masl yadain. Didahulukan mengusap wajah atas mengusap kedua telapak tangan, li'annahu zahirul Qur'an wal muwafiqu litartibi fil wudu. Ini karena sesuai dengan zahir Al-Qur'an yang menyebutkan wajah dahulu, dan sesuai dengan tertib dalam wudu ketika dengan air. Mana dulu? Wajah dulu, kan? Nah. Haitsu yuqaddamu ghusl wajhi ala ghusl yadain. Dalam wudu, ketika kita berwudu, lebih mendahulu mengusap atau mencuci wajah daripada mencuci kedua tangan, ilal marafiq, sampai siku. Nah, ketika wudu. Nah, wali an aksara riwayat, karena kebanyakan riwayat, dan juga karena kebanyakan riwayat fi hadis si Ammar, dalam hadis Ammar, takdimil wajhi, lebih mendahulukan wajah. Ketika disebutkan, diteliti riwayat-riwayat Ammar yang lainnya, menyebutkan ternyata riwayat Ammar justru kebanyakan menyebutkan mendahulukan wajah daripada kedua telapak tangan. Wa hadza la yu'aridu ar-riwayah bitaqdimil yadain. Ini tidak bertentangan dengan riwayat ini. Riwayat yang kita baca tadi. Kenapa? Li'anna al-wawa la yalzamu an takuna litartib fi kulli mawadhi. Karena wawu, ya, wawu ataf, ya, ini tidak mesti mananya tertib, ya, dalam segala tempat. Contoh, ja'a Muhammadun wa Amrun. Ja'a Muhammadun wa Amrun. Kalau yang pernah belajar tuhfah tahu. Maksudnya apa? Telah datang Muhammad dan Amr. Mana duluan? Dalam bahasa Arab, wawu atof itu maknanya bisa. Ya, artinya bisa yang pertama disebutkan dahulu. Ja'a Muhammadun wa Amrun. Bisa Muhammad dulu kemudian Amr. Pakai lafaz Ja'a Muhammadun wa Amr. Atau bisa Amr dulu yang datang. Ja'a Muhammadun wa Amr. Ternyata yang datang Amr duluan. Dia bilang Ja'a Muhammadun wa Amr. Boleh. Atau datang bersama-sama. Nah. Sehingga kesimpulannya, dilihat dari zahir Al-Quran yang menyebutkan penyebutan wajah dahulu kemudian tangan, kemudian juga secara tartib wudu seperti itu, dan kebanyakan riwayat Amr bin Yasir yang menyebutkan lebih dahulu wajah daripada mengusap telapak tangan, maka kaifiyah tayamum yang rajih yang kuat adalah setelah mengusap atau menepukkan tangan ke bumi atau ke tanah, maka kemudian dia mengusap wajahnya. Setelah itu baru mengusap tangannya. Tidak perlu dua kali mengusap. Misalkan ini. Bismillah. Usap aja. Kemudian gini lagi. Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Cukup satu kali mengusapkan tangan ke tanahnya. Demikian juga mengusap wajahnya tidak perlu tiga kali. Nah, kan di sini perintahnya adalah satu kali. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.